إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الخالق الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون رحمة الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا أبدا كتاب الله وسنة رسول الله وقال أيضا من أصدق ولم يحكم بأمر المسلمين فليس منهم Sudah Allah alim, sudah Allah sudah. Hadirin jemaah sidang jemaah rahimakumullah, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat tiada terhingga kepada kita sehingga kita bisa menjalankan kewajiban pada siang ini yaitu ibadah salat Jumat. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pada teladan hidup kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pejuang-pejuang agamanya. Semoga Allah memasukkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa memperjuangkan agama Allah. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, selaku khatib saya berpesan, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita dengan menjalankan seluruh perintah-perintah dan menjauhi seluruh larangan-larangan. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 138 yang kami bacakan tadi. Sibghatullah Allah, atau celupan Allah, wa man ahsanu minallahi sibghatan, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, wa nahnu lahu abidun, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Sibghah atau celupan itu diberi catatan kaki di dalam terjemahan Al-Quran adalah melingkupi ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang mau menerima Islam dikatakan oleh Allah sudah tertelup kepada Islam, dan Allah menyatakan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah. Sementara di ayat lain Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah, wahai orang yang beriman masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Hadirin rahimakumullah, dua ayat ini bisa kita jadikan dasar bahwa kalau kita menerima Islam, maka Allah mengibaratkan kita sudah tercelup ke dalamnya, dan Islam pun menyeru kepada kita, kita sudah tercelup secara total, masuk secara total. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita menyaksikan realita kehidupan kita, baik kehidupan di negeri kita Indonesia, maupun kehidupan di negeri-negeri muslim di seluruh dunia, rasa-rasanya kita akan sepakat mengatakan bahwa Islam yang dikatakan celupan yang terbaik itu tidak tercermin. Yang terjadi adalah kesengsaraan, kenistapaan, ketidakadilan sebagaimana satu hadis riwayat Ibnu Majah mengatakan, suatu kondisi akan datang pada kalian masa yang penuh dengan tipu daya, ketika orang akan mempercayai kebohongan dan mendustakan kebenaran. Mereka mempercayai para pengkhianat dan tidak mempercayai para pembawa kebenaran. Pada masa itu, Roy Didoh akan berbicara. Sahabat bertanya, apakah itu Roy Didoh ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Roy Didoh adalah orang-orang yang bodoh yang berbicara tentang urusan umat. Ini adalah kondisi yang terjadi saat ini, hadirin rahimakumullah, di negeri kaum muslim termasuk kita. Syarat maut kehidupan ini sebenarnya kaum muslimin harus bisa menemukan pangkal sebabnya. Secara singkat, kalau kita mengkaji Al-Quranul Karim, Sunnah Rasulullah, seperti Rasulullah mengatakan tidak akan sesat selama-lamanya, maka jawabannya sebenarnya pangkal persoalan ini adalah karena kita sudah meninggalkan Islam pada sebagian besar kehidupan kita. Dan kita hanya menyisakan Islam pada sebagian kecil dari kehidupan kita, yaitu kehidupan peribadatan kita dan kehidupan akhlak kita. Tetapi pada kehidupan sosial kita, ekonomi kita, politik kita, kita sudah meninggalkan Islam. Oleh karena itu, solusinya adalah kita harus kembali ke sana. Dan persoalan itu hadirin rahimakumullah, persoalan yang sangat sulit karena musuh-musuh Islam akan senantiasa berusaha supaya umat Islam terus dalam kondisi seperti ini. Pertama itu, berkaitan dengan sibuk Allah, kelupaan Allah tadi, saya menyampaikan satu pendapat. Bahwa kalau kita ingin merubah umat Islam agar kembali kepada kehidupan Islam secara kafah, maka kita harus merubah tiga hal. Yang pertama adalah mafahim atau pemahaman. Yang kedua adalah makoyis atau tolok ukur. Dan yang ketiga adalah kona'at atau kerelaan, keridoan. Apa itu mafahim? Mafahim adalah pemahaman konsep-konsep yang dimiliki oleh kaum muslim. Dan apa itu makoyis? Makoyis adalah standar-standar perbuatan yang dimiliki oleh kaum muslim. Dan apa itu kona'at? Kona'at adalah rela, redo, susah senangnya yang dimiliki oleh kaum muslim. Yang semuanya itu hadirin rahimakumullah haruslah bersumber kepada kitabullah dan sunnah rasul. Itu baru kaum muslim dikatakan sebagai celupan yang total. Tetapi ketika negeri kita, masyarakat kita, dan juga di negeri-negeri kaum muslim yang lain, yang dijadikan akidah kehidupannya, akidah bernegaranya adalah sekulerisme atau pemisahan kehidupan dengan agama, maka cara berpikir kaum muslimin pun sebagian besar akan seperti itu. Sebagai contoh tentang mafahim. Mafahim demokrasi misalnya, kedaulatan di tangan rakyat. Sebagian besar kaum muslimin tidak mempersoalkan ini. Padahal ini hadirin rahimakumullah bertentangan secara akidah ketika kita sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, agar kedaulatan itu di tangan Allah bukan di tangan rakyat. Demikian juga pandangan tentang nasionalisme. Sebagian besar kita menganggapnya itu tidak masalah, bahkan menganggapnya itu baik-baik saja. Padahal ketika kita buka di dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, bukan dari golonganku yang menyeru kepada Asobia. Asobia adalah kesukuan secara luas dari nasionalisme. Menganggap bangsa sendiri paling hebat, memperjuangkan kejayaan bangsa sendiri. Rasul mengatakan, orang-orang yang menyeru kepada nasionalisme, kepada Asobia, dan berjuang untuk Asobia dan mati Asobia, dikatakan oleh Rasul, lebih baik mereka menggigit kemaluan bapaknya. Ini adalah satu hadis betapa Rasul sangat membenci Asobia, sangat membenci kebanggaan atas bangsa. Tetapi hadirin rahimakumullah, dalam pemahaman kita, mafahim kita, nasionalisme adalah tidak masalah. Ya. Karena itu kita harus merenungkan kembali apakah benar pemahaman seperti ini bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasul. Contoh yang kedua mengenai makoyis atau tolak ukur, hadirin rahimakumullah. Tolak ukur kita tentang baik buruk, tentang beruntung atau celaka mestinya kembalinya kepada kita kalau dan sunnah rasul. Tetapi ketika kita menggunakan sekularisme, kapitalisme, maka yang terjadi tolak ukur itu pun menyesuaikan dengan ideologi yang kita ambil. Ayat manfaat, ayat yang menggunakan ukuran untung rugi adalah ukuran logika, ukuran hawa nafsu manusia. Kalau jualan miras dan narkoba bisa bikin untung misalnya, ngapain juga harus jualan air mineral atau jualan bubur ayam? Ketika seorang memiliki makhoyis kalau ukur yang Islam, maka dia pasti tidak akan mau menjual minuman keras, karena itu sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin yang dirahmati Allah, yang ketiga mengenai kerelaan atau qanaah atau penerimaan, ini sebenarnya adalah terkait juga dengan pemahaman dan tolok ukur tadi. Ketika seorang muslim dituntut oleh Allah dan Rasulnya harus berpemahaman, berpemikiran, bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian melakukan perbuatan tolok ukurnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, maka ketika dia harus menata hatinya tentang redo, tentang senang dan susahnya, dia juga harus menggunakan tolok ukur dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga pemahaman jualan minuman keras dan narkoba boleh misalnya, maka dia akan melakukan untuk merasa rindu. Kalau perlu sudah masuk penjara atau masih jualan minuman keras, karena dia menganggap itu adalah sesuatu yang baik-baik saja. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu perjuangan untuk merubah kembali kepada kehidupan Islam yang sempurna, yang menerapkan seluruh bagian-bagian Islam pada sisi individu kita maupun masyarakat kita, bahkan sampai negeri kita, itu harus kita mulai dari perubahan yang merubah pemahaman kaum muslimin, sehingga dia hanya berpemahaman hanya bersumber dari Islam, dan tolok ukurnya pun perbuatannya bersumber dari Islam. Dan Islam, Al-Quran, Sunnah Rasul bisa kita baca dengan mudah, apalagi pada dunia sekarang ini di mana internet, ilmu pengetahuan, informasi ada di ujung jari kita, sehingga kita tinggal mau apa tidak menjadi informasi itu. Hari ini yang dirahmati Allah, kembali kami ingatkan satu ayat dari surat Al-Maidah ayat 50. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsan minallahi hukman liqaumin yuqinun?" Apakah hukum atau aturan-aturan jahiliyah yang lebih mereka sukai? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya? Allah juga berfirman di dalam surat An-Nisa, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan kepada ulil amri. Ketika kaum muslim memahami tentang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mungkin tidak akan ada perbedaan. Tetapi ketika memahami ulil amri minkum, maka sudah mulai muncul multitafsir dan perbedaan. Oleh karena itu, ketika kita memandang sekulerisme tidak ada masalah, nasionalisme tidak ada masalah, maka ulil amri kita mungkin adalah seorang bupati atau seorang presiden. Cukup sudah itu untuk ulil amri. Tapi ketika kita memandang bahwa nasionalisme itu bermasalah, demokrasi bermasalah, maka kita tidak ada jawaban bahwa yang namanya ulil amri itu adalah imam kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin yang saat ini tidak ada. Yang sudah 87 tahun kita tidak memiliki imam itu. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, kita tengok satu hadis bahwa tidak memiliki imam bagi kaum muslimin bukan perkara yang ringan. Ini berkaitan dengan kafir, berkaitan dengan Islam kita, iman kita. Kita tengok hadis Rasulullah, "Man mata wa laisa fi'un kiki bai'atan mata maikatan jahiliyata." Barang siapa yang mati dan di pundaknya tidak ada bai'at, maka dia matinya adalah mati jahiliyah. Dan jahiliyah ini adalah lawan dari muslim, mukmin. Dan kita tentunya tidak ingin mati kita adalah mati jahiliyah. Tetapi hadirin rahimakumullah, ketika kita tidak memiliki imam yang bisa kita baiat, yang kita taati sebagaimana kita taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mati kita adalah mati jahiliyah. Dan oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, hampir semua imam mazhab yang terkenal mengatakan bahwa adanya imam ini adalah sebuah kewajiban yang mutlak. dan oleh karena itu kita harus berjuang untuk mengadakannya. Kita tidak boleh tertipu dengan konsep negara bangsa. Ketika Francis Fukuyama mengatakan tentang kondisi kehidupan dunia ini, mengatakan the end of history, bahwa demokrasi adalah akhir perjalanan dunia, bahwa negara bangsa ini adalah akhir dari perjalanan dunia, maka kita bisa koreksi tesis ini dengan tesis Profesor Nagata, bahwa sesungguhnya kesempurnaan tauhid adalah ketika kaum muslimin menjadi satu dalam suatu negara, bukan terpecah-pecah oleh garis-garis nasionalisme yang dibuat oleh warisan penjajah, yang justru kita pertahankan dengan bentuk-bentuk yang saat ini ada. Dan oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, ketika Al-Quran kita satu, Allah kita satu, Rasul kita satu, Ka'bah kita satu, maka pemimpin kita mestinya adalah satu. Dan ketika pemimpin kita satu, maka disitulah kita akan memiliki kemuliaan. Sebagaimana banyak sekali hadis Rasulullah menyatakan bahwa imam adalah perisai kamu. Al-imamu junatun, imam adalah perisai kamu, di mana kamu berperang di dalamnya, di mana kamu berlindung di dalamnya. Dan saat ini hadirin rahimakumullah, kejadian-kejadian di Timur Tengah cukup sudah menyatakan kebenaran dari tesis ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah memberikan waktu kepada kita, kepada masyarakat kita, kepada ulama-ulama kita untuk menyadari ini, dan kemudian kita ambil bagian untuk berjuang bersama-sama mewujudkan cita-cita bahwa sesungguhnya seluruh problem kehidupan ini akan selesai ketika kita melaksanakan Islam sebagaimana serupa Allah, kita melaksanakan Islam secara kafah. Barakallahu lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum min fikri min ayati wa dhikri hakim wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. حديث رحمكم الله. الله berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96, jika sekiranya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Hari ini rahimakumullah, saya mengingatkan khususnya pada diri saya sendiri dan kepada hadirin semuanya, bahwa ayat-ayat Allah tentang Islam banyak sekali yang menyeru kepada kita untuk mengambil Islam secara total. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang, dengan para sarjana, dengan para intelek yang tercelup kepada Islam sebagian, dan sebagian besar pemikirannya tercelup kepada sekulerisme, maka kita kadang-kadang menjadi ragu dengan Islam kita. Oleh karena itu, saya mengajak bahwa kita, terutama yang di dunia kampus, para dosen, para mahasiswa, sesungguhnya memiliki peluang untuk merubah masyarakat. Karena di dalam teknologi komunikasi yang sedemikian canggih, informasi-informasi itu bisa kita dapatkan dengan mudah. Dan itu tinggal kepada niat kita. Apakah kita hanya akan menghabiskan hidup kita sibuk untuk urusan-urusan dunia kita, ataukah kita pandai-pandai membagi waktu sehingga ada waktu yang dipakai untuk memahami, agar pemahaman kita betul-betul menjadi pemahaman yang Islam, atau kalau ukur perbuatan kita dan kerelaan, keridhaan kita betul-betul pada Islam. Mudah-mudahan Allah memerintahkan hati kita untuk melaksanakan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك دولة خلافة راشدة على منحة نبوة تعز الإسلام وأهله وتذل كفرا وأهله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. نذكر الله خير الكرام. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.